أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengkaji surat Yunus surat ke-10 ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Fa'anna tu'fakun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah? Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 34 dari surat Yunus ini sangat erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya ketika Allah membuktikan dirinya berkuasa di ayat 31. Allah kemudian berkata di ayat 32, tiada Tuhan yang benar kecuali dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 33 kemarin kita telah mengkaji, kalaulah memang Allah Tuhan yang benar, maka kalau ada, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berbaktilah hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah upahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berbuat karena zatnya, maka dia akan dibalas yang setimpal dengan azab. Karena apa? Karena ada Allah telah mengatakan dirinya Tuhan, tetapi dan telah menciptakan dia, tetapi dia malah menyembah Tuhan yang lain yang tidak menciptakan dia. Tentu saja wajar Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia, tetapi satu catatan penting bahwa ketika Allah menyiksa, siksaan itu setimpal, tetapi ketika Allah memberi ganjaran atau balasan yang baik, maka dia akan memberinya 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk itu di sini sekali lagi Allah menegaskan bahwa Tuhan selain Allah tidak berkuasa. Ustaz Fajrul, silahkan. Ya, memang ayat ini adalah mengingatkan akan kesalahan, akan kehancuran kita. Bahkan kehancuran itu juga disertai dengan alam yang menyaksikan semuanya itu. Karena alam ini adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengatakan semuanya ini, apa yang ada di langit dan bumi adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tapi ingat bahwasanya sekaligus tentara Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ketika perintahkan bahwasanya bumi ini Allah ingin hentakkan, maka akan dihentakkan. Maka kita lihat dari ayat-ayat yang berkenaan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kan yang Allah perintahkan itu adalah bumi. Bumi inilah yang sebetulnya menjadikan diri kita supaya kita untuk mudah melaksanakan segala sesuatu perintah Allah. Tapi karena banyaknya kesalahan manusia itu sendiri sehingga membuat mereka itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah nasib mereka. Kenapa Allah menanyakan di sini siapa yang sebetulnya yang menciptakan itu? Siapa menciptakan makhluk itu? Ini kan pertanyaan sebetulnya adalah membuat mereka itu hina. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu, yang tidak tahu bahwasanya Allah yang menciptakan. Bahkan seekor burung hud-hud hanya pada masa Nabi Sulaiman tahu bahwasanya Allah itu adalah menciptakan segala isi apa yang ada kita lihat, baik di dunia ini ataupun di alam yang lainnya. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaannya. Tapi begitu juga lah manusia selalu tidak mengindahkan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan lagi kepada Allah siapa kira-kira yang dapat mengulangi kehidupan ini kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali buktinya. Kita lihat bagi orang-orang yang soleh, yang Allah tidurkan 309 tahun, ketika itu Allah bangkitkan kembali. Ketika orang-orang soleh di sebuah desa, mereka ditidurkan Allah 100 tahun, Allah bangkitkan kembali. Itu adalah Allah ingin membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bencana demi bencana, yang mana bencana ini sebetulnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah suatu penduduk tidak mau mendengarkan perintah Allah sedangkan dia berada di bumi, bumi ini adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang sangat naib sekali, karena yang dia tempati dan ia pijaki sekarang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kalau sudah memerintahkan bumi ini agar dihimpit manusia-manusia yang tidak beribadah, yang tidak mau mendengar perintah Allah, itu adalah sangat mudah bagi Allah. Karena sudah banyak terjadi pada masa Nabi Nuh, topan dan banjir yang begitu dahsyatnya. Ketika pada masa Nabi Lut, yang mana Allah belahkan bumi ini sehingga Allah bumi hanguskan seluruh yang ada di permukaan bumi itu. Itu adalah sangat mudah bagi Allah. Begitu juga pada masa Namrud dan Ad dan Samud, mereka itu sombong setelah mendapatkan anugerah yang tertinggi kepada Allah, tidak mendengarkan perintah Allah. Maka Allah turunkan dulu hujan, yang mana mereka menganggap awalnya adalah hujan yang biasa. Tapi begitulah bersamaan itu datang angin dan begitu dahsyatnya pada saat itu sehingga dapat mematikan mereka itu semuanya. Maka dalam kisah-kisah inilah sebetulnya kita harus mengakui bahwasanya Allah lah yang semua berbuat tersebut. Karena itulah kita kalau sudah mengakui hal tersebut, maka kita harus betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasakan diri kita ini hina karena Allah menyayangi kita, karena Allah sudah menamakan dan mengatasnamakan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Marilah kita terus beribadah kepada Allah, bermunajat kepadanya dan selalu berdoa mengharapkan bahwasanya Allah akan selalu menunjukkan kekuasaannya baik di mata kita ataupun di kejadian-kejadian yang mendatang, sehingga kita dapat terjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menemukan di surat Yunus ayat 34 ini, kul hal min syurakaikum, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, umat Islam selanjutnya dalam dialog antar umat beragama, dialog aliran pemikiran di dunia ini, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya dengan cara yang baik kepada umat-umat lainnya. Apakah di antara sekutu-sekutu Tuhan yang kalian jadikan itu ada yang mampu menciptakan makhluk dan menghidupkannya kembali? Apakah mungkin patung yang kalian sembah itu dapat menghidupkan anak yang baru lahir dan dapat membangkitkan anak orang yang telah meninggal di hari akhirat kelak. Tentu saja orang berpikir, bagaimana mungkin patung itu bisa menghidupkan? Karena setahu kita, patung itu sendiri dibuat oleh pemahat yang membuat batu menjadi berubah menjadi wujud manusia. Patung yang berwujud seperti manusia itu sendiri, walaupun semuanya lengkap, tapi tetap saja tidak bisa berjalan ke sana kemari. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ruh dan nyawa tadi. Atau kita berkata juga, apakah diantara sekutu-sekutu Tuhan yang kalian jadikan seperti malaikat dapat menghidupkan dan mematikan? Memang ada malaikat yang bisa menghidupkan, tetapi malaikat yang menghidupkan atau malaikat yang mencabut nyawa dan malaikat yang membangkitkan meniup sangkakala di hari akhirat nanti, itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malaikat yang menghidupkan dalam hal yang sebenarnya, tetapi kehidupan, kematian dan hari kebangkitan tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita menemukan, apakah di antara sekutu-sekutu Tuhan yang kalian jadikan seperti Nabi Isa bisa enggak menghidupkan dan membangkitkan kembali? Kita tidak menemukan Nabi Isa bisa menghidupkan anak yang baru lahir, tetapi Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang telah mati. Tetapi itu pun disebutkan di dalam Al-Quran, biiznillah, dengan izin Allah, wa uhyal mauta biiznillah, aku menghidupkan orang yang telah mati, itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulillahu yabdaul khalqa. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai umat Islam, sebenarnya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi jangan pernah berpikir aku lahir karena orang tuaku. Betapa banyak orang tua yang melahirkan, tetapi akhirnya baru begitu lahir sudah anaknya pun meninggal. Karena apa? Karena bukan orang tualah yang menjamin nyawa sang anak itu. Bahkan di dalam perut kita masih banyak menemukan orang yang mengalami keguguran, ya kan? Yeah. Fajrul kan? Yeah. Karena apa? Karena memang bukan orang tua yang menghidupkan. Betapa banyak kita menemukan pasangan suami istri yang ingin memiliki anak, tapi sampai saat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan keturunan. Karena apa? Karena memang bukan orang tualah yang membuat seorang anak itu lahir di muka bumi, tetapi kulillahu yabdaul khalqa, tetapi Allah lah yang membuat manusia melahirkan dan manusia itu terlahir di bumi. Dengan demikian, seorang yang tidak memiliki anak, keluarga yang tidak memiliki anak, tidak berkecil hati. Karena apa? Karena dia yakin Allah berkehendak, dan kehendak Allah itu adalah yang terbaik dari apa yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Di sisi lain kita menemukan yabdaul khalqa summa yu'iduh. Ada di sini kata-kata menghidupkan dan membangkitkan. Ketika kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan, maka kita juga harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti. Karena apa? Ketika manusia bisa membangun bangunan rumah dari nol, maka untuk merenovasinya atau membangkitkannya kembali tentu lebih mudah bagi manusia itu. Bagi Allah tidak ada yang mudah dan lebih mudah. Semuanya mudah bagi Allah. Tapi sekedar gambaran bahwa membangkitkan manusia setelah mati di hari akhirat bukanlah pekerjaan yang sulit, sebagaimana Allah telah melahirkan manusia-manusia di bumi ini. Saya rasa itu saja yang dapat kita sampaikan. Suatu catatan penting, Tuhan selain Allah tidak berkuasa. Kekuasaan Allah menyebabkan kita yakin sepenuh-penuhnya bahwa takdir, ketetapan itu baik bagi diri kita dan bagi keluarga kita dan bagi masyarakat dan bagi keimanan, sehingga sikap rela dan ridho atas keputusannya menambah keyakinan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.